Mitra Bisnis, beberapa waktu terakhir banyak terlihat iklan-iklan baik di billboard di jalan-jalan utama Jakarta maupun tempelan di bis-bis Damri Soekarno-Hatta serta di sejumlah tempat lainnya mengenai cinta produk Indonesia. Dalam iklan itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menghimbau masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai upaya Mendag itu? Ya begini ya, apapun saya pikir bahwa Menteri harus melakukan dan mengkampanyekan produk dalam negeri, saya rasa itu sudah keharusan ya. Dan itu tugasnya, karena itu dia dipilih jadi Menteri dan perlu mempromosikan itu, saya pikir nggak ada yang salah dalam soal-soal itu. Yang paling utama itu adalah kalau produk-produk dalam negeri itu pertama itu harus ada contoh bahwa pemerintah sendiri harus memakai produk-produk dalam negeri itu dulu. Ya, termasuk semua BUMN-BUMN-nya juga mesti pakai produk dalam negeri. Tapi yang kedua, produk-produk dalam negeri kita ini memang akan susah sekali menjadi tuan rumah di negara sendiri kalau harganya lebih mahal daripada produk-produk import. Nah, ini menjadi selalu dilema kita sekarang ini. Produk-produk import itu jauh lebih murah daripada produk-produk dalam negeri kita. Baik itu resmi maupun tidak resmi. Apa karena itu banyak sekali yang terjadi juga masuknya illegal gitu loh, nggak bayar biaya masuk, nggak bayar pajak dan segala macam ya. Ini yang selalu yang terjadi yang tidak pernah kita bisa selesaikan secara baik dan tuntas gitu karena semua aparat kita juga ikut main di sini. Nah inilah soal-soal yang mematikan industri dalam negeri kita. Nah bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dengan menjual produk-produk kita juga bisa bersaingan, ini masalah tantangan yang seharusnya kita kerjakan bersama-sama di antara pemerintah dengan swasta. Bukan malah pemerintah memperparah soalnya dengan melakukan pungutan-pungutan, pungli-pungli yang nggak perlu gitu. Sehingga akhirnya kita tidak pernah kompetitif menghadapi barang-barang dari luar negeri ini. Ini yang terjadi selama ini yang harus kita perbaiki menurut saya. Nah, apakah merek-merek dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Pak? Ya, ini memang tidak bisa seperti segampang yang kita bicarakan, karena ini mesti melalui public relations ya. Dan merek-merek kita itu betul-betul harus kita jaga mutunya, ya kan? Bahwa ada mood-mood bahwa orang high society kita, high class kita itu memakai merek-merek asing, biar saja. Toh, dia bisa beli dan dia punya duit. Tapi bahwa yang di bawah ini bisa membeli produk-produk Indonesia yang mutunya baik juga, harganya juga kompetitif dan lain-lain, dan itu yang harus disiapkan oleh pemerintah. Sehingga produk-produk dalam negeri ini tetap menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Nah inilah proteksi bantuan ke apa saja itu yang selama ini tidak terjadi selama ini kecuali pasang-pasang iklan di mukanya di mana dikasih lihat itu kan sudah berapa puluh tahun sejak Ginanjang pernah jadi menteri dulu zaman Pak Harto pun kita sudah bicara produk-produk dalam negeri itu dan pakaian produk-produk dalam negeri itu tapi kan kebijakan-kebijakan kita itu menggampangkan import daripada bikin sendiri sekarang ini dalam segala soal ya. Nah, ini yang sekarang ini yang menjadi dilematis kita sekarang ini gimana kita harus memperbaiki ini kan daripada kita jual-jual iklan menteri saja ya toh ini kan nggak ada gunanya karena itu sudah terjadi terus-menerus begitu saja tapi akibatnya nggak ada kemajuan daripada produk-produk dalam negeri maka makin hari makin tidak kompetitif lagi menghadapi barang-barang impor ini yang terjadi sekarang ini karena kita nggak pernah serius ya kita angin-anginan aja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.